بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله الحديث الثالث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خسفت الشمس على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيامة ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيامة وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده يا أمة محمد ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وفي لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات. Hadis yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahasanya beliau berkata, telah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat mengimami manusia. Fa'atala al-qiyam, beliau memanjangkan berdirinya. Ini memanjangkan bacaan yang beliau baca ketika berdiri. Tsumma raka'a fa atala ruku'. Kemudian beliau pun ruku' dan beliau memanjangkan ruku'nya. Di sebagian riwayat disebutkan yakni panjang rukunya hampir sama dengan panjang berdirinya. Tsumma qam, kemudian beliau bangkit. Fa'atala al-qiyama wa huwa duna al-qiyamil awwal. Beliau pun memanjangkan berdirinya tetapi di bawah atau kurang dari berdiri yang pertama, lebih singkat dibandingkan berdiri yang pertama. Kemudian thumma raka'a fa'atala ruku'a wa huwa duna ruku'il awwal. Kemudian beliau pun ruku' dan memanjangkan ruku'nya. Dan ruku' yang kedua ini di bawah dari ruku' yang pertama, lebih singkat dibandingkan ruku' yang pertama. Thumma sajada fa'atala sujuda. Kemudian beliau pun sujud dan memanjangkan sujudnya. Thumma fa'ala fir raq'atil ukhra mithlama fa'ala fi raka'atil ula. Kemudian beliau melakukan pada rakaat yang lainnya, rakaat yang kedua, semisal dengan apa yang beliau lakukan pada rakaat yang pertama. Tsumma sarafa. Kemudian beliau pun insiraf, yakni salam, mengucapkan salam. Ya, insiraf di sini yakni mengucapkan salam menutup salatnya. Wa qad injalat asy-syams, dalam keadaan matahari sudah tampak kembali. Fa khataba an-nasa, beliau pun berkhutbah kepada manusia. Fa hamidallaha wa athna alaihi, beliau memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengawali khutbahnya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah. Tsumma qala, kemudian beliau pun bersabda, innasyamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah, menunjukkan kemahabesaran Sang Maha Pencipta. La yukhsafani li mauti ahadin, di mana keduanya tidaklah mengalami khasab, mengalami gerhana, dikarenakan meninggalnya seseorang, wala li hayatih, tidak pula karena terlahirnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika, jika kalian melihat yang demikian, yakni terjadinya gerhana pada salah satu di antara keduanya, fad'ullaha, maka berdoalah kalian semua kepada Allah. Wa kabbiru, bertakbirlah, besarkanlah Allah Subhanahu wa taala. Wa sallu, dan salatlah kalian. Di mana yang dimaksud di sini ya salat gerhana sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tasaddaqu, dan hendaklah kalian bersedekah. Tsumma qala, kemudian beliau melanjutkan, ya ummat Muhammad, wahai ummat Muhammad. Yang dimaksud di sini adalah ummat al-ijabah, ya, mereka yang memeluk Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, ma min ahadin aghyaru min Allahi, tidak ada yang lebih cemburu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ini isbat sifat ghairah, sifat cemburu, yang tentunya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, berbeda dengan cemburunya makhluk. Tidak ada yang lebih cemburu dibandingkan Allah, an yazniya 'abduhu aw tazniya amatuhu, ketika seorang hamba laki-laki atau seorang hamba perempuan berbuat zina. Menunjukkan di sini perbuatan tersebut keharaman yang sangat besar. Ya Allah Subhanahu wa taala sangat cemburu, menunjukkan keburukan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan tersebut. Ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi, demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lam, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Kata sebagian pensyarah hadis ini, yakni dari ancaman azab Allah Subhanahu wa taala terhadap para pelaku dosa. La dhahiktum qalila wala bakaitum katsira, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Baik, di sini menunjukkan bagaimana ya kekuatan batin Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, bersamaan ini beliau ya mengetahui tentang ancaman azab Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh umatnya. Beliau ya menggambarkan di sini bahwa seandainya yang terjadi pada umatnya, niscaya umatnya akan banyak menangis. dan sedikit tertawa mereka. Kemudian wa fi lafdin, di dalam lafaz yang lain, fastakmala arba'a raka'atin wa arba'a sajadat, maka beliau pun menyempurnakan salat gerhana tersebut dengan 4 rukuk dan 4 sujud. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa qawlu fi hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, khasafati syams ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiri. Dari hadis Aisyah ini, hadal hadithu ajma'u ma warada fi salatil kusuf. Hadis ini merupakan hadis yang paling menghimpun dari riwayat-riwayat yang datang tentang tata cara salat gerhana. Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya bahwa ada sekitar 20 sahabat yang meriwayatkan tentang salat gerhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat-riwayat tersebut, yang paling menghimpun dari tata cara salat gerhana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Aisyah. Kemudian wa fihi, dan di dalam hadis ini pula ada faidah masyru'iyatu tatwiliha bihasabil kusuf. Di sini disyariatkan untuk memanjangkannya, jadi memanjangkan salat kusuf sesuai dengan keadaan gerhana yang terjadi. In kana kulliyan, jika yang terjadi adalah gerhana yang sifatnya total, entah itu gerhana bulan atau gerhana matahari. Jika terjadi gerhana secara total, yang jadi gelap semua, seluruh yakni permukaan matahari atau bulan, fatatulu jidda, maka tentunya ini panjang sekali salatnya. Wa in kana juz'iyan, jika terjadinya gerhana sifatnya sebagian saja, fabihasabihi, maka sesuai dengan kadar terjadinya gerhana tersebut. Dan terkait dengan kaifiyahnya, wa qira'ah pada salat gerhana, ya, baik itu gerhana matahari yang terjadi siang hari maupun gerhana bulan, dibaca jahr. Jadi imam membaca dengan jahr. Kemudian wa fihi, dan dalam hadis ini pula ada faida annaha tashtamilu ala arba'i raka'atin wa arba'i sajadatin. Bahwa salat gerhana ini mencakup 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Wa ma warada ala ghairi hadhihi sifat faghalatun minar ruwat, kama taqaddama min qawlil imami Ahmad wal Bukhari wa kathirin minal khuffaz. Adapun sifat yang datang selain dari sifat yang ini juga sudah disinggung pada pertemuan sebelumnya, maka sifat-sifat yang berbeda dengan sifat yang datang pada hadis Aisyah ini adalah tata cara yang keliru, ya, dari sebagian rawi. Sebagaimana telah disebutkan penjelasan ini dari perkataan Al-Imam Ahmad, demikian juga Al-Imam Al-Bukhari dan sejumlah banyak dari para penghafal hadis. Dan di sini juga terkandung bantahan terhadap pendapat dari kalangan Hanafiyah, pengikut Imam Abu Hanifah, yang menyatakan bahwa salat kusuf ya sebagaimana salat biasa tata caranya. bahwa yang benar dalam hal ini, karena peristiwa salat ini terjadi hanya satu kali di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka riwayat yang benar adalah sebagaimana tata cara yang disebutkan pada hadis Aisyah ini. Taib, ini yang kita pelajari untuk sementara ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.